طلب التلميذ أن يجيب طلب التلميذ الإجابة أصلاً إجابة إجابة هي مصدر kemudian dibawa kepada مصدر مؤول أن يجيب kemudian beliau berkata أراد الناظر أن يختبرني أراد الناظر اختباري رغبت في أن يسافر رغبت في سفري المصدر dibawa kepada المؤول المؤول من أن عجبت من أن تتكبر عجبت من تكبرك تكبرك تكبرك jadi masdar asalnya isim kemudian dibawa kepada muawwal min an yaitu dibawa kepada fi'il fi'il dijadikan kedudukannya seperti masdar maka dijadikan dia dengan ditambahkan an pada awal fi'ilnya seperti contoh yang telah kita sebutkan antasduqa kemudian antanjaha sampai pada akhir contoh. Setelah beliau menyebutkan contoh-contoh, beliau berkata, al-bahtu pembahasan, arafna fima madah. Setelah kita ketahui terhadap apa yang telah lewat, minad durusi dari pelajaran-pelajaran. Annal harfa bahasanya huruf, an, yansibul fi'il al-mudari'ah, dia menasubkan fi'il mudari'ah. Walladhi da'ana ila al-audah. Dan yang menyeru kita kepada kembali ilaihi, kepadanya. Al-an, kembali kepadanya sekarang. Ma marra fid darsi sabiqi. Terhadap apa yang telah lewat, dalam pelajaran yang telah lewat. Min zikril masdaril mu'awwal, dari menyebutkan masdar mu'awwal. Fanzur ila kulli misalin minal amthilati sabiqati. Maka perhatikanlah kamu kepada setiap contoh dari contoh-contoh yang telah lewat. Wa ilal jumlatil lati amamah. Dan kepada jumlah yang dia berada di depannya. Tajidu annahu amkan. Kamu mendapati bahwasannya dia amkan. Yani lebih memungkinkan. Ayyudaha masdaru. Untuk meletakkan masdar. Maudi'i an. Meletakkan masdar pada tempat tempatnya pada tempat an wal fi'il dan fi'il min ghairi ayyataghayyara al-ma'na dengan tanpa merubah makna wa idza raja'ta ila al-amthilah maksudnya di sini min ghairi ayyataghayyara al-ma'na makna yang dia dari masdar kepada masdar muawwal itu tidak mengalami perubahan makna. Tidak mengalami perubahan makna. Seperti contohnya tadi, pada contoh yang terakhir, ajabtu min an tatakabbara. Ajabtu min takabburika. Ini maknanya sama. Maknanya sama. Wa idza raja'ta ilal amsilati. Dan jika kita kembali kepada contoh. Kepada contoh-contoh. Wa ilal jumali. Dan kepada jumlah-jumlah. Allati amamaha. Yang keberadaannya. Di depannya. Ra'ait. Ra'aita anna al-masdar al-mu'awwalah. Maka kamu melihat bahasanya masdar mu'awwal. Min an, dari an. Wal-fi'il. Wal-fi'il al-mudari' dan fi'il mudari' anna masdar mu'awwal min an. Wal-fi'il al-mudari'ah dan fi'il mudari' halla fi kulli mitalain ala tertib. Jadi dia ini boleh pada setiap dua contoh. Atau dia sama pada setiap dua contoh ala tertib. Atas susunan mahallal fa'il. Tempatnya fa'il. Jadi halla fi kulli mitalain. Dia menempati. Pada setiap dua contoh. Alat tertib atas susunan. Mahallal fa'il. Pada tempatnya fa'il. Thumma na'ibal fa'il. Kemudian. Na'ibal fa'ilnya. Thumma al-mubtada. Kemudian mubtada. Thumma al-khabar. Kemudian khabar. Thumma al-maf'ul. Bih. Kemudian maf'ul bih. Thumma al-majurur. Biharfi jar. Kemudian majurur dengan huruf jar. Al-qawa'iduh. Beliau menyebutkan al-qawa'id. Karena dia akan menyebutkan kaidah di sini lebih dari satu. Kita menggunakan jama'. An harfun masdari yu'awwalu huwa والفعل الذي بعده بمصدر. Jadi apa i'rab harfun? An harfun. Apa i'rab harfun? Khabar an. An harfun masdari. An adalah huruf masdari, huruf yang dia masdar. Yu awal yang dita'wilkan huwa, dia wal fi'lu, dia dan fi'l huwa ini kembali ke an. Jadi an dan fi'l alladhi ba'dahu, yang berada setelahnya. Bimasdar, terhadap masdar. Qad yakunul masdaru al-mu'awwalu min an wal fi'li fa'ilan, dan terkadang masdar mu'awwal keberadaannya dari an dan fi'il, dan fi'il sebagai fa'ilnya. Ya, an wal fi'li fa'ilan, an dan fi'il itu fa'ilnya. Au na'ib fa'il, au na'ib, au na'ib, au na'ib fa'ilin, atau pengganti fa'il. Au mubtada, au mubtada, au na'ib fa'ilin, au mubtada atau mubtada, au khabaran atau khabar, au maf'ulan bih atau maf'ulun bih, au majruran bi harfi jar atau majrur dengan harf jar. Kemudian beliau berkata, mawadi'u kasri hamzati inna, tempat-tempat kasrah hamzah inna, yani kasrah pada hamzah dari huruf inna. Alhamdulillah tu inna naila hayatu misra. Jadi inna, bedanya anna sama inna, kalau anna di tengah-tengah jumlah, kalau inna di awal jumlah seperti ini. Kemudian disebutkan inna nila hayatu misra, inna al-kadhiba jubnun, inna al-adla asasul mulk. Kemudian qala al-muttahimu. Jadi qala al-muttahimu bukan berarti ini di sini tengah-tengah, di awal jumlah baru. Qala al-muttahimu inni bari'un. Jadi inni di sini jumlah baru. Inni bari'un. Inni bari'un. Bari'un di sini apa i'rabnya? Khabar. Khabar dari mana? Dari inna. Dari inna isimnya ya di sini. Jadi inna di sini atau inni di sini dia adalah jumlah baru. Qala al-muttahimu inni bari'un. Kemudian kul innal haqq, kul innal haqq wadihun. Kul innal haqq wadihun. La takul innal amala shaqun. Zirtu alladhi inni umajjiduhu asfaktu ala allati innaha jadiratun bisyafaqati hadaran ladhina inna hadurahum yassuruni. Al-Bahtu Fimbahasan. Ta'ammal kulla mithalin minal amthilati sabiqati. Perhatikanlah kamu terhadap setiap contoh dari contoh-contoh yang telah lewat. Tajidu annahu, kamu mendapati bahwasanya dia yashtamilu ala inna wasmiha, dia mencakup atas inna dan isimnya, wa khabariha dan khabarnya. Walakinnaka, akan tetapi kamu la tastati', kamu tidak mampu an tada'a, untuk kamu meletakkan masdaran, suatu masdar, fi makaniha, pada tempatnya. Lidzalika lam takun, lidzalika lam takun hamzata. Terhadap demikian itu tidaklah keberadaan hamzah inna maftuhah, inna maftuhatan bal kanat masuratan. Jadi tidaklah keberadaan hamzah inna itu maftuh di fathah, bal keberadaannya dia itu, bahkan keberadaannya dia adalah di kasrah. Fa idza ta'ammalat, fa idza ta'ammalta al-amthilah, al-amthilata ats-tsalatsah al-ula, dan jika kamu memperhatikan contoh-contoh yang tiga yang pertama, ra'aita inna, maka kamu melihat inna al-maksurah, al-maksuratul hamzah, dia di maksurata. Ra'aita inna al-maksurata al-hamzata biha, dia di kasrah hamzah padanya. Waqi'atun fi awal kalam, dia terletak pada awal kalam. Wa idza nadarta ila al-amthilati ats-tsalatsati ats-tsaniyah, dan jika kamu memperhatikan kepada contoh-contoh yang kedua, Ara'aitaha, kamu melihatnya. Waqi'atan. Terletak ba'da jumali af'aliha. Setelah jumlah-jumlah fi'ilnya. Ma'khudatun minal qawli alladhi huwa masdar. Yang dia diambil dari perkataan yang dia itu adalah masdar. Ammal amthilatu thalathatul akhir al-akhiratu. Adapun contoh-contoh yang tiga yang terakhir. Fafiha waqa'ata. Fafiha waqa'at inna. Atau fafiha waqa'at. Maka padanya terletak inna. Fi awal jumlah. Fi awali jumlati as-silati. Bahwasanya padanya terletak inna pada awal jumlah yang silahnya penghubungnya. Abidzalika tastati'u an tastambita. Dengan dan dengan demikian itu kamu mampu untuk beristimbat. Mengambil satu hukum. Anna hamzata, bahwasanya hamzah. In takuna maksuratan fil ahwalis sabiqati. Kalau begitu keberadaannya dia adalah di kasrah. Pada keadaan-keadaan yang telah lewat. Hadaral ladhi. Inna hudurahum yasurruni. Jadi ini ketentuannya. Ada silahnya. Karena di sini menggunakan apa? Alladzina. Ada al-mausul. Maka dia apa? Memerlukan silah. Fi awal jumlah silah. Jadi awal kan dia dikatakan awal. Berada di awal. Di awal jumlah. Inna hudurahum. Jadi hadar alladzina. Inna hudurahum yasurruni. Kemudian al-qa'idah tu. Tuksaru hamzah tu. Inna idha lam yumkin antu awala hiya wa ma'amulaha bimasdar. Jadi di kasrah hamzah. Inna hamzah pada inna. Jika tidak mungkin untuk ditakwilkan hiya dia dan kedua ma'amulnya. Kedua ma'amulnya bimasdar terhadap masdar. Wa yajibu dhalika fi nahwi ma ya'ti. Maka wajib atas demikian itu pada contoh apa-apa yang akan datang. Idza waqa'at fi awwalil kalami, jika terletak pada awal kalam. Ini jika terletak pada awal kalam. Untuk inna yang dikasrah. Kedua, idza waqa'at ba'da al-qawli wa ma stukka minhu. Jadi jika terletak setelah qaul perkataan. Wa ma stukka minhu, dan apa-apa yang apa? Yang dikaitkan padanya. Jadi dia tidak berada di tengah-tengah kalimat. Beda dengan anna. Kalau inna itu di awal kalimat. Atau setelah selesai ucapan. Iza waqa'ata fi awali. Iza waqa'at